terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Hati kita ini sambungkan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah memiru. Berkarya bersama hati. Perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Hati kita ini sambungkan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah memiru. Berkarya bersama hati. Thank you.